Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lon, berita sore edisi hari ini Rabu 7 Juli 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Syariah di Lamprit terbakar. Sopir travel lintas Padang Melabuh meninggal di dalam mobil saat parkir di SPBU Subul Salam. Kasus COVID-19 tambah 174 orang, PPKM Mikro Aceh berlanjut. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Syariah yang terletak di Jalan Tengku H. Muhammad Daud Beri, Lamprit, Banda Aceh terbakar Rabu dini hari pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi pada dinding luar bagian depan bank tersebut. Penyebab kebakaran kantor operasional Bank Aceh itu diduga karena korsleting lampu neon box di gedung tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Banda Aceh Riza mengatakan dari informasi saksi sekuriti Bank Aceh, api pertama kali muncul dari lantai 2 kemudian menjalar ke lantai 3. Pihaknya mengerahkan sebanyak 5 unit armada. Api dapat dipadamkan sekitar 15 menit kemudian setelah petugas tiba di lokasi. Proses pemadaman api dari gedung ini turut dibantu petugas PLN, personel TNI Polri, relawan RPA, dan RAPI. Sementara itu, Sudarlun, pemimpin Bank Aceh Syariah KPU Fadil Ilyas mengatakan tidak ada kerusakan parah akibat kebakaran. Dari keterangan security piket, api diduga bersumber dari arus pendek pada neon box. Security merespon cepat dengan segera memutus aliran listrik dan menghubungi pemadam kebakaran. Sementara pemimpin divisi sekretariat perusahaan Bank Aceh Syariah Yusni Mar menambahkan, nasabah yang ingin melakukan transaksi tetap dilayani seperti biasa. Untuk Bank Aceh KPU sendiri akan disediakan unit layanan mobil kas. Sebagian operasional dialihkan ke sejumlah unit kerja cabang pembantu kantor kas dan payment point. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Saudara Lon, seorang pria parubaya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil Mitsubishi Expander bernopol BA1231WB Selasa malam. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal dalam mobil yang diparkir di areal SPBU Kasman Lizar Pengan. Korban meninggal dalam mobil yang terparkir di areal SPBU Kasman Lizar Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam. Identitas pria itu akhirnya terungkap berprofesi sebagai sopir travel lintas Padang Melabuh. Kapolres Subul Salam AKBP Kori Wicaksono mengatakan, berdasarkan pemeriksaan kepolisian terhadap identitasnya, almarhum bernama Syafri, pria berusia 63 tahun. Pria ini diketahui asal desa Mandahiling, Gasan Gadang, Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Dia diketahui berprofesi sebagai sopir travel lintas Padang Melabuh. Saat ditemukan meninggal di dalam mobil, korban hanya seorang diri dan tidak ada penumpang. Selanjutnya, jenazah Syafri langsung dievakuasi ke RSUD Kota Subul Salam. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter yang menangani menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal akibat penyakitnya kambuh. Jenazah Syafri masih berada di kamar jenazah RSUD Kota Subul Salam. Pihak keluarga sedang dalam perjalanan dari Padang menuju Kota Subul Salam untuk menjemput jenazah. Dari Subul Salam, Khalidin melaporkan. Sudarlun, masyarakat Kota Banda Aceh tampak antusias mengikuti proses vaksinasi massal yang diselenggarakan Pemko Banda Aceh di Taman Bustanul Salatin Banda Aceh sejak Rabu pagi. Setiap warga yang sudah divaksin diberikan bantuan berupa gula pasir dan minyak goreng. Kadinkes Banda Aceh Lukman mengatakan pada penyelenggaraan vaksin massal tersebut sebelumnya pihaknya menargetkan 500 orang warga kota Banda Aceh untuk divaksin. Namun melihat antusias masyarakat mengikuti vaksinasi, pihaknya menambah menjadi 1.000 orang. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan pada proses vaksinasi massal untuk lansia dan masyarakat umum, pihaknya menyediakan 13 vaksinator. Aminullah mengapresiasi antusias masyarakat yang begitu ramai menjalani vaksinasi massal di Taman Sari. Syederalon, kasus harian COVID-19 meningkat lagi di Aceh. Kasus baru bertambah 174 orang, yang sembuh 72 orang dan 2 orang meninggal dunia. Karena masih melonjaknya kasus COVID-19, pemerintah Aceh memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM mikro. Gubernur Aceh, Insinyur Nova Iriansyah MT melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM mikro hingga 20 Juli 2021 mendatang. PPKM mikro dilakukan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Hal itu sesuai instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 tentang PPKM mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. SAG menjelaskan Gubernur Aceh menginstruksi Bupati dan Wali Kota di seluruh Aceh untuk mengatur PPKM mikro di daerahnya yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah dan skenario pengendalian virus corona. Selain itu, mengatur pelaksanaan ibadah di zona merah dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah termasuk membatasi keramaian di tempat publik. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Darlun, Pemkab Nagan Raya sudah menjadwalkan dalam bulan Juli 2021 akan menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa dan santri. Dana beasiswa dengan total 3,1 miliar ini bersumber dari APBK 2021. Sekda Nagan Raya Ardi Marta mengatakan penyaluran beasiswa diatur melalui perbup yang sebelumnya diserahkan ke pemerintah Aceh untuk dievaluasi. Saat ini perbup tersebut telah rampung sehingga beasiswa sudah dapat disalurkan kepada penerima. Sekda mengaku calon penerima beasiswa sebelumnya sudah dilakukan verifikasi untuk tim Pemkab, sedangkan penerimaan berkas dilakukan pada Desember 2020 silam. Dalam penetapan calon penerima, tim berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi termasuk mengecek terhadap berkas yang diajukan calon penerima. Dari Nagan Raya, Rizwan melaporkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Indonesia dan Australia menyelenggarakan Economic Trade and Investment Ministers Meeting atau ETIM yang pertama. Pertemuan yang digelar secara virtual tersebut membahas peningkatan kerjasama bidang ekonomi bilateral dan global. ETIM merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kedua kepala pemerintahan pada Annual Leaders Meeting tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia perlu memperkuat kerjasama bilateral serta bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Menko Erlangga menyampaikan kepada Australia bahwa pemerintah Indonesia tetap teguh dalam menangani dampak kesehatan dari pandemi. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN dibentuk sebagai strategi untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan layanan kesehatan dan program pemulihan ekonomi secara bersamaan. Percepatan program vaksinasi dan pemberlakuan PPKM merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kedua negara sepakat dan mengakui peran penting investasi infrastruktur yang berkualitas dalam mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sebagai prioritas dalam G20. Kolaborasi juga perlu diperkuat pada isu-isu penting bagi masa depan ekonomi kawasan, antara lain perubahan iklim, pengurangan emisi, investasi, dan teknologi. Darlun, ribuan orang telah menjadi korban penipuan vaksin virus corona palsu di India. Pihak berwenang mengatakan sejumlah dokter dan pekerja medis ditangkap karena terlibat dalam vaksin corona palsu yang berisi air garam. Seorang pejabat senior Departemen Kepolisian Mumbai, Faisal Thakur, mengatakan setidaknya 12 dari vaksinasi palsu diadakan di dekat pusat keuangan Mumbai, negara bagian Maharashtra. Mereka menggunakan air asin dan menyuntikannya. Diperkirakan 2.500 orang diberikan suntikan palsu air garam. Penyelenggara membebankan biaya kepada korban untuk setiap vaksin dengan menghasilkan total hingga $28.000 Singapura. Mereka menggunakan rumah sakit yang memproduksi sertifikat palsu vial jarum suntik. Sejauh ini 14 orang telah ditangkap termasuk dokter dan tenaga kesehatan karena dicurigai melakukan kecurangan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 7 Juli 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.